di hidupku dan tak bisa ku pungkiri. Kini kau yang temaniku, biarkan kita terpisah jauh. Satukanlah dalam ikatan halalmu, dan bila dia memang bukan jodohku, biarkanlah cintanya mengisi ruang hatiku. Mengisi ruang hatiku.